Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bi huda wattaba'a sirahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Muhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anas ibn Malik Abu Hamzah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau adalah salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, suatu saat ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ya. Jadi suatu saat pernah Nabi duduk-duduk dengan para sahabat di masjid. Tentu duduk-duduknya Nabi dan para sahabat untuk apa? Ya, menyampaikan ilmu, ngobrol tentang ilmu yang memperkuat keimanan. Bukan sekedar nongkrong ngobrol ke sana kemari yang tidak ada gunanya, seperti kebanyakan duduk-duduknya kita. Banyak di antara kaum muslimin sekarang duduk-duduk bukan untuk menambah iman, bahkan untuk mengurangi iman. Ghibah, namimah, ya, atau ngobrol hal-hal yang tidak ada gunanya. Berbeda dengan Nabi dan para sahabat, mereka duduk-duduk untuk menambah keimanan mereka. Oleh karenanya Mu'ad ibn Jabal, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, ta'alau najlis sa'atan nazdadu imanan. Ayo kita duduk-duduk sebentar untuk menambah apa? Keimanan. Ya, saling berbagi ilmu, saling murojaah, saling menasehati antara satu dengan yang lain. Begitu duduk-duduknya Nabi dan para sahabat, duduk-duduknya para ulama. Ya. Jadi boleh seorang duduk-duduk, tapi duduknya untuk apa? Ngobrol tentang keimanan, ngobrol tentang ilmu yang bermanfaat, saling berbagi faedah, ya, saling tukar hal-hal yang bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu bolehnya duduk-duduk di masjid. Boleh seorang duduk-duduk di masjid. Yang penting yaitu apa? Duduk-duduknya untuk suatu hal yang bermanfaat, ya. Juga dengan menjaga kebersihan, ya, kerapian masjid, karena masjid adalah salah satu tempat terbaik di muka bumi ini. Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hormati, yang harus kita agungkan. Ya, yang harus kita makmurkan dengan dua sisi. Memakmurkan masjid itu dengan dua hal. Yang pertama, memakmurkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan ta'lim, ya, dengan doa dan sebagainya. Yang kedua adalah memakmurkan masjid dari sisi kebersihannya, kerapiannya, kenyamanannya. Ini harus dijaga. Ya, seperti mushaf-mushaf ini ya perlu dirapikan. Ya, dirapikan, enggak celedakan kayak gitu. Jadi mungkin nanti bisa diatur, dijadwal, ya, terutama yang kelasnya di masjid, ya, nanti atur bagaimana biar apa rapi, ya, biar rapi. Ini salah satu apa memakmurkan masjid, menjaga kebersihannya, menjaga kerapiannya, menjaga kenyamanannya. Nah, dulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sahibul kitab, ya, penulis muallif, pernah diceritakan saat beliau sedang mengajar hadis, tiba-tiba beliau melihat ada sampah di masjid. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau menghentikan kajiannya. Lalu beliau mengambil sampah tersebut dan mengantonginya. Dikantongi dulu. Kemudian beliau melanjutkan, ya, kajiannya. Setelah selesai baru dibuang pada tempatnya. Ini menunjukkan kepada kita, yaitu hendaknya para penuntut ilmu yang ngerti tentang ilmu, ngerti tentang hadis, menjaga apa? Menjaga kebersihan, menjaga kerapian. Ya, ikhwani, perlu ditegaskan di sini, banyak masyarakat kita masih memiliki image negatif terhadap santri. Ya, yang ada dalam pikiran kebanyakan masyarakat, yang namanya santri itu apa? Kumuh, corok, kemproh. Ya. Pokoknya kurang menjaga apa? Kebersihan, kerapian dan sebagainya. Nah, ini harus kita hilangkan. Kenapa? Karena santri itu adalah penuntut ilmu yang ngerti tentang, ya, pentingnya menjaga kebersihan, menjaga kerapian, kenyamanan. Ya, maka jangan sampai image tersebut, ya, terus beredar dengan liar. Caranya bagaimana? Kita harus bersama-sama jihad, ya, untuk melawan hoax tersebut. Nah, kita harus melawan image negatif tersebut dengan menjaga kebersihan, baik kebersihan batin, kebersihan hati kita, kita bersihkan, ya, dari kotoran-kotoran riya, hasad dan sebagainya, sombong, dan kebersihan apa? Zahir, kebersihan badan kita, ya, jangan sampai, ya, enggak mandi apalagi sampai seminggu. Nah, demikian juga pakaiannya, pakaiannya jaga, jangan sampai yang warnanya, ya, putih bisa jadi coklat. Nah, karena enggak pernah apa dicuci. Nah, ini dijaga, dijaga kebersihan, dijaga kerapian, ya, dijaga kesehatan. Karena kalau antum bersih, ya, rapi, sehat, maka manfaatnya kembali kepada antum. Antum bisa ibadah, bisa menuntut ilmu dengan apa? Dengan tenang. Baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat duduk di masjid, dakhala rajulun ala jamalin. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk mengendarai unta. Rajulun di sini tidak disebutkan namanya. Dalam ilmu hadis apa namanya? Mubham. Ya, mubham. Kata Al-Baikuni rahimahullah, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah jika ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Fa'anahahu fil masjidi summa aqalahu. Orang ini datang dengan mengendarai unta, lalu menundukkan unta tersebut di masjid. Summa aqalahu, kemudian mengikatnya. ya, mengikatnya. Karena kalau enggak diikat nanti apa? Lepas, beda sama sepeda motor. Ya, enggak perlu diikat. Tapi bisa lepas juga kalau ada yang maling. Nah. Baik. Jadi kalau ini unta karena khawatir kabur akhirnya apa? Diikat. Diikat di mana? Di masjid. Diikat di masjid. Dalam riwayat yang lain maksudnya diikat di masjid ada lafaz yaitu ala babil masjid, di pintunya. Sehingga enggak masuk. Bukan di dalamnya, tapi di pintu. Dalam riwayat yang lain di halamannya. Ya, di parkirannya sehingga enggak masuk. Nanti jangan sampai kemudian ada anggapan berarti apa? Dulu masjidnya ya dipakai untuk parkiran apa? Hewan, enggak. Ini di luar. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad Hakim dari Ibnu Abbas, fa ana khaba'irahu ala babil masjid fa aqalahu tsumma dahal. Ya. Beliau menundukkan untanya tersebut di pintu masjid, kemudian mengikatnya, kemudian baru masuk. Berarti tadi itu belum masuk. Ya. Baik. Selanjutnya summa qala lahum, kemudian orang tersebut, ini orang Badui. Ya. Dan dimaklumi orang Badui itu kurang beradab. Jadi jangan contoh nanti. Dia ngomong apa? Ayyukum Muhammad. Mana yang namanya Muhammad? Bukan ayyukum Rasulullah. Ayyukum Nabiyullah, bukan. Ayyukum Muhammad. Mana di antara kalian yang namanya apa? Muhammad. Ya, namanya orang Badui. Orang Badui kurang beradab, kurang akhlak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memakluminya. Makanya kita tahu ya dalam beberapa hadis pernah ada orang Badui kencing di masjid, dimaklumi sama Nabi namanya juga orang Badui. Ya pernah orang Badui narik ya bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membekas di lehernya. Tapi Nabi sabar. Maka ini pentingnya bagi kita untuk apa? Sabar dalam menghadapi orang-orang yang kurang beradab. Ya. Baik. Wan nabiyyu muttaqi'un baina dhuhranayhim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di antara para sahabatnya. Sedang bersandar, nyantai. Fakulna, lalu kami mengatakan, yaitu para sahabat, hadzar rajulul abyadu al muttaqi'u. Itu ini seorang laki-laki yang putih, ya, putih kecoklat-coklatan, karena Nabi kemerah-merahan, ya, jadi bukan putihnya kayak bule, bukan, putihnya putih kayak orang Arab lah, ya, putih kecoklatan, ya. Taib, al-muttaqi yang bersandar, itu seorang laki-laki yang putih yang lagi bersandar, itulah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-rajul, faqala lahu ar-rajulu ibna Abdul Muthalib. Orang itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, apakah kamu yang namanya Ibnu Abdul Muthalib? Cucunya Ibnu Abdul Muthalib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah cucu dari Abdul Muthalib. Kita tahu kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib. Karena yang lebih dikenal itu adalah kakeknya. Abdul Muthalib terkenal. Ya, daripada ayahnya. Daripada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam suatu hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana ya nabiyyun ibnu Abdul Muthalib. Saya adalah seorang nabi ya, putra dari Abdul Muthalib, menisbatkan kepada kakeknya. Ya. Baik. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka. Nabi menjawab, sudah saya jawab gitu tadi. Yaitu mengikrarkan, menyetujui para sahabat. Tadi kan sudah dijawab sama itu yang lain. Maksudnya enggak butuh penegasan lagi, udah cukup mereka itu tadi. Udah bilang. Jadi Nabi enggak mengatakan iya benar, enggak. Tadi sudah dijawab, udah cukup. Jadi ini namanya apa? Takrir. Karena sunnah Nabi itu ada ucapan, ada perbuatan, ada namanya apa? Takrir. Dan Nabi menyetujui. Ya, Nabi enggak mengatakan, "Oh enggak, saya bukan Muhammad juga." Ya, bohong tuh mereka. Ya, enggak. Ini menunjukkan bahwa Nabi apa? Takrir. Baik. Faqala ar-rajulu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut kemudian mengatakan kepada Nabi, "Inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah, fala tajid 'alayya fi nafsi." Orang tersebut mengatakan, "Saya akan bertanya kepadamu." Ya. Dan saya akan mengajukan pertanyaan yang keras kepadamu. Ya, pertanyaannya ini apa? Keras, kasar kepadamu. Fala tajid alayya fi nafsik. Maka jangan kamu nanti marah sama saya. Ini orang Arab Badui, dia tahu bahwasanya dia mungkin kurang adab, omongannya ceplas-ceplos, maka minta dimaklumi sama Nabi. Saya nanti akan ngomong blak-blakan, ceplas-ceplos, ya, tolong dimaklumi. Intinya begitu. Faqala sal amma badalaka. Sabarnya Nabi ya. Terserah, silakan tanyakan apa yang kamu inginkan. Tafadhal. Monggo. Ya, tanya aja silakan. Nabi sudah terbiasa menghadapi orang-orang apa? Yang kasar. Apalagi dia sudah ngasih mukaddimah terlebih dahulu. Sehingga Nabi sudah bisa apa? Ancang kuda-kuda, sudah siap-siap. Faqala as'aluka bi rabbik wa rabbi man qablak. Aku bertanya kepadamu, ya, dengan Rob. Yani dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa rabbi man qablak, dan Rabb-nya orang-orang sebelum dari kalangan para nabi. Yani dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun orang-orang kafir, orang-orang kafir dahulu, orang-orang jahiliyah, walaupun mereka itu kafir, tapi dalam masalah rububiyah mereka tetap meyakini apa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini. Makanya tetap mengatakan, saya bertanya kepadamu dengan menyebut Rabbmu dan Rabbnya orang-orang sebelummu. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Apakah Allah yang mengutusmu kepada semua manusia? Ya, jadi tanya, apakah benar Allah Subhanahu wa taala mengutusmu wahai Muhammad kepada seluruh manusia? Faqala Allahumma na'am. Betul. Qala ansyuduka billah. Nanya lagi. Allahu amaraka. Allahu panjang itu istifham ya, pertanyaan. Apakah Allah yang memerintahkan an nusalli as-salawatil khamsa fil yaumi wal lailah? Apakah Allah yang memerintahkanmu agar kami salat 5 waktu sehari dan semalam? Qala Allahumma na'am. Jawab Nabi, ya. Qala ansuduka billah. Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sanah. Apakah Allah yang memerintahkanmu agar kita puasa sebulan dalam setahun, yaitu bulan apa? Ramadan. Qala Allahumma na'am. Jawab Nabi apa? Iya. Qala Allah. Qala ansyuduka billah. Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk mengambil sedekah, yakni zakat, dari orang-orang kaya di antara kami untuk dibagikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin di antara kami? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Iya. Nabi jawab iya saja. Berarti menyetujui apa pertanyaan, karena kaidahnya dalam bahasa Arab, al-jawabu mu'adun nisual. Jawaban itu kembali kepada apa? Pertanyaan. Jadi ketika Nabi mengatakan na'am, berarti ya, Allah yang memerintahkan saya untuk sholat lima waktu. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk puasa Ramadan. Allah yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dan seterusnya. Faqal, setelah menjawab, Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, orang tadi mengatakan, amantu bima jita bihi. Saya beriman dengan apa yang kamu bawa. Ini Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Dan saya adalah utusan orang yang di belakangku dari kaumku. Maksudnya ini perwakilan dia nih. Kalau dia masuk Islam nanti, ya, penduduk desanya, kaumnya pun akan mengikuti dia karena dia adalah orang yang ditokohkan. Wa ana dhimam ibnu Sa'labah ahu bani Sa'ad ibni Bakar. Nama saya Dhimam bin Sa'labah, ya, saudara bani Sa'ad bin Bakar. Baik. Dari hadis ini, ayol ikhwah, dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, yaitu apa? Ya, bolehnya seorang itu duduk-duduk di masjid. Tapi ingat, duduk-duduk yang bermanfaat, ngobrol yang bermanfaat, ya, dan menjaga etika adab di dalam masjid. Jangan teriak-teriak, jangan lari-lari, ya, jangan ghibah, namimah di masjid. Ingat, ini masjid yang dimana kita harus apa? Beradab, ya, harus mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau itu gaul, ya, dengan sahabat. Duduk-duduk dengan mereka, bukan orang yang apa bahasanya? Eksklusif. Jadi enggak mau apa? Enggak mau gaul di kamar aja. Enggak mau gaul sama orang. Ya. Kita boleh berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman, ya, tetapi tentunya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Baik, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah diambil dalil, ya, oleh para ulama, yaitu sucinya air kencing binatang yang apa boleh dimakan. Ini tadi unta diikat di mana? Diikat di pintu masjid. Padahal yang namanya unta, ya, dia nanti, ya kan, dia enggak bisa ke toilet dulu, bentar mau ke toilet dulu kan enggak bisa. Ya pasti dia di situ nanti mungkin akan mengeluarkan kotoran dan sebagainya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Memang ada perselisihan sebagian para ulama seperti yang masyhur dalam madzhab Syafi'i, ya, bahwa kotoran hewan seluruhnya adalah apa? Najis. Baik yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan. Ya, seperti misalkan kotoran ayam atau bebek, menurut madzhab Syafi'i, ya, itu adalah apa? Najis. Tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu alam, bahwa kotoran hewan itu diperinci. Kalau hewannya, ya, boleh dimakan seperti ayam, kambing, ya, unta, sapi, ya, dan sebagainya, maka kotorannya pun apa? Suci, tidak najis. ya tidak najis. Adapun apabila kotoran tersebut dari binatang yang haram dimakan, seperti apa? Ya, yang haram dimakan, anjing, babi, misalkan tikus dan sebagainya, maka ini apa? Maka najis. Ya, haram juga. Najis dan haram. Haram kalau dimakan maksudnya. Ya, karena setiap yang najis pasti haram. Tapi tidak semua yang haram mesti najis. Kaidahnya kan gitu. Itu pendapat yang lebih kuat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa di antara bentuk tawakal adalah usaha. Di antara bentuk tawakal adalah usaha. Diambil dari mana? Ngikat. Orang tersebut mengikat. Jadi dia berusaha dulu. Enggak mengatakan, udahlah, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak. Tapi dia berusaha terlebih dahulu, diikat. Maka demikian juga kita misalkan kalau punya mobil atau punya sepeda motor kemudian diparkir, antum harus tawakal, yaitu dengan usaha juga, dikunci. Ya, dikunci. Jangan kemudian kuncinya ditaruh di situ sengaja, udah tawakal kepada Allah. Nah, itu bukan tawakal. Tawakal itu disertai dengan apa? Usaha. Ya, dia bergantung kepada Allah, tapi disertai juga dengan usaha. Ya, salah orang misalkan, udahlah saya tawakal kepada Allah SWT. Kemudian dia nggak mau kerja. Saya tawakal kepada Allah, dia nggak mau belajar. Nanti kalau takdirnya pinter ya pinter. Kalau takdirnya nanti dapat rezeki ya dapat rezeki. Itu bukan tawakal, karena tidak disertai dengan apa? Usaha. Makanya perhatikan dalam hadis, ketika Nabi SAW menyuruh kita bertawakal seperti tawakalnya burung. Apa kata Nabi? Lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli laruziktum kama yurzakut tayir yahdu himasa wa yaruhu bitana. Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung. Lihat burung itu, dia keluar di waktu pagi mencari makan, keluar dalam keadaan keroncongan, lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, kita disuruh tawakal seperti tawakalnya apa? Burung dalam mencari rezeki. Burung itu tawakal tingkat tinggi. Ya, dia enggak pernah nyimpen makanannya buat besok, jaga-jaga. Ya, enggak punya rekening. Ya, enggak punya. Ya, kalau manusia kan Masya Allah, dia masih nyimpen beras, kulkasnya banyak, ya. Kemudian rekening dia punya. Kita ini masih kalah dengan apa? Burung. Burung enggak? Ya kenyang, pulang. Besok bagaimana? Mikir besok. Enggak terlalu dipikirkan. Makanya kita disuruh tawakal seperti tawakal burung. Tapi perhatikan, apakah burung tersebut tidur aja di tempatnya? Enggak, dia keluar. Menunjukkan bahwa dia ada apa? Usaha. Maka kalau ada orang misalkan mengatakan, ya saya tawakal, tapi dia nggak mau kerja. Nanti kalau takdirnya dapat rezeki ya datang sendiri. Nah ini orang nggak ngerti apa itu apa tawakal. Sama seperti orang nanti saya kalau takdirnya kenyang ya kenyang, berarti nggak usah makan berarti. Ya, baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ya, putih. Ya, putih. Tapi putihnya tadi putih ke lebih ke hitam ya, lebih ke hitam, bukan putih tih gitu, enggak. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah pintarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi orang-orang bodoh, orang-orang yang kasar seperti orang Badui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah, ya, nggak emosi. Dan ini yang perlu kita latih ya, yang perlu kita tiru, terutama kita sebagai para penuntut ilmu, sebagai para calon dai, ya, harus banyak belajar sabar, tenang, tidak terbawa oleh emosi, tidak gampang marah. Ini perlu dilatih. Ya. Ini perlu dilatih karena nanti akan kita nanti akan menghadapi beberapa orang yang wataknya beda-beda. Wataknya beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang nurut, ada yang bangkang, ada yang memusuhi, kasar, ya, dan sebagainya. Maka kita harus belajar apa? Sabar. Ya, lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tawadhu'nya Nabi, bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah kepada orang Arab Badui. Dan lihat hasilnya. Orang tersebut akhirnya apa? Masuk Islam. Lihat juga dalam kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid. Apa hasilnya? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat para sahabat yang lain emosi, Nabi menenangkan. Biarkan dulu selesai, biar selesai apa? Kencingnya. Jangan diganggu. Setelah selesai baru Nabi mengatakan, ambilkan apa? Air, siram. Kemudian dinasihati baik-baik orang Arab Badui tadi. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ini masjid. Masjid enggak pantas untuk dikencingi. Ini tempat untuk sholat, tempat untuk baca Quran, tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang Badui tersebut? Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad aja. Yang lain enggak usah kamu sayang. Apa yang lain pada ngambekan, pada emosian. Muhammad nih jempol. Ya. Jadi kelembutan itu ikhwan akan menjadikan orang untuk apa? Menerima dakwah kita. Tapi kalau kita kasar, kalau kita emosi, maka akan menjadikan orang untuk apa? Lari dari dakwah kita. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa orang-orang kafir itu mengakui tauhid apa? Rububiyah. Lihat tadi. Ansyuduka billah, kemudian bi rabbika wa rabbi man qablak, demi Rabbmu dan Rabbnya orang-orang yang sebelummu. Jadi mengakui tauhid apa? Rububiyah. Hanya saja yang mereka ingkari itu adalah tauhid uluhiyah. Ini yang menjadi ajang pergolakan perbedaan antara Nabi dengan kaumnya sejak dulu dan sejak sampai sekarang ini. Kalau tauhid rububiyah mereka menetapkan sebagaimana nanti kita bahas ya dalam kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Mikrizi lebih gamblang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wa." Andai kan kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya memperkuat ucapan. Ya, seperti Allahumma na'am. Situ tadi ada apa? Allahumma. Sebenarnya kalau Nabi menjawab na'am itu aja udah cukup, tapi diperkuat. Ya, diperkuat. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah wajibnya sholat 5 waktu. Ini penting, terutama bagi para penuntut ilmu, bagi para santri. Ya, jangan sampai meninggalkan apa? Sholat. Kalau antum sudah meninggalkan sholat, maka ya curigai keimanan antum. Ada yang enggak beres pada keimanan. Kalau seorang itu sudah meninggalkan, berani meninggalkan sholat, apalagi perintah-perintah yang lain. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ya, kalau seorang sudah berani meninggalkan sholat, maka perintah-perintah yang lain akan lebih apa? Berani dia tinggalkan. Maka jangan coba-coba untuk meninggalkan apa? Salat. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, wajibnya puasa Ramadan. Ya. Dan ini sudah masyhur. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah wajibnya zakat. Wajibnya zakat. Dan ini juga sudah masyhur ya, menjadi kesepakatan para ulama. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa zakat itu tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu aja. Kalau yang enggak mampu, ya enggak wajib. Dan kaidah fikih dalam masalah ini, ayol ehwa, bahwa kewajiban itu hanya bagi yang mampu, semuanya bagi yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Ya, la wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad dharurati. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu dan tidak ada keharaman kalau kondisinya adalah darurat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya memberikan zakat kepada satu golongan saja. Kita tahu bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat itu ada berapa? 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Tapi kalau kita kemudian serahkan kepada salah satu saja, itu sudah cukup. Ya, kepada orang miskin saja, pada orang fakir saja misalkan, maka itu sudah cukup. Dan sebagai faedah juga bahwa lafaz fakir itu kalau disebut sendirian maka mencakup miskin. Kalau disebut miskin maka mencakup fakir. Kalau disebut dua-duanya maka fakir lebih parah daripada miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Patokannya kalau miskin itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya separuh dari kebutuhan. Misalkan kebutuhan dia 100 ribu. Dia udah kerja 50 ribu aja ya, dia di atas separuh tapi belum memenuhi kebutuhan. Misalkan kalau kebutuhannya 100 ribu, dia dapat 60 ribu, 70 ribu, tapi belum cukup karena kebutuhannya 100 ribu. Kalau fakir itu lebih parah, separuhnya aja gak dapat, berarti lebih apa? Parah. Kalau misalkan kebutuhannya 100 ribu, dia misalkan cuma dapat 30 ribu, 40 ribu, 20 ribu, atau bahkan gak sama sekali. Ya, karena belum dapat pekerjaan dan sebagainya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, bolehnya seseorang menyebut namanya. Tadi saya adalah Dhimat ibnu, ya, Sa'labah. Jadi boleh seorang itu menyebut apa namanya. Yang penting tidak bermaksud untuk apa? Sombong. Jangan sampai saya nih namanya Fulan ibnu Fulan, tapi maksudnya adalah apa? Sombong. Tapi kalau sekedar untuk memperkenalkan, maka ini boleh. Tidak mengapa. Insyaallah taala nanti kita sambung pada pertemuan berikut. Ustaz, catur itu hukumnya apa? Bolehkah kita memainkannya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada ya manfaatnya. Dan catur termasuk permainan yang tidak ada manfaatnya. Ya, bahkan sebagian para ulama ya mengatakan catur hukumnya haram. Sampai seperti itu. Al-Imam Al-Ajuri punya buku Tahrimu An-Nard Was-Satraj. Haramnya dadu, nard itu, wasatronci, catur. Ya, nah, jadi hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya, karena tidak ada faedahnya. Kalau sebagian ada alasannya, Ustaz ini olahraga otak. Olahraga otak bukan dengan catur, itu bukan bikin pinter. Itu pinter hanya pinter catur doang. Ya, kalau pengen olahraga otak, ya dipakai untuk apa? Belajar ilmu agama. Apalkan tuh Al-Quran, apalkan tuh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pinter yang sesungguhnya. Sekarang ini, ya banyak yang diputarbalikkan. Banyak masyarakat memandang yang namanya pahlawan, yang namanya orang hebat itu kalau pinter catur. Kalau pinter bola, wah ini diagung-agungkan oleh media. Nah ini pahlawan, ya, karena dia telah bisa begini dan bisa begitu. Dalam agama bukan seperti itu pahlawan yang sesungguhnya. Ya, pahlawan yang sesungguhnya adalah kalau kita membela Islam, membela agama Islam, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Bagaimana dengan yang terjadi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Ketika imam takbir, maka ada orang yang takbir dengan nyaring, padahal sudah ada mikrofon dan jelas suaranya. Ya, ini ada perbedaan di kalangan para ulama tentang tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi imam ngomong, kemudian orang di belakangnya ngomong juga. Ya, hukum asalnya sebenarnya adalah apa? Boleh. Kalau memang ada hajah, hukumnya boleh. Seperti dahulu ketika Rasulullah SAW saat sakit suaranya lemah, tidak kenceng, akhirnya siapa yang mengeraskan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengeraskan suaranya agar didengar oleh makmum yang di belakang. Jadi hukum asalnya boleh kalau memang ada hajat. Nah, tinggal sekarang permasalahannya, apakah dengan ada mikrofon ini masih ada hajat atau tidak? Ini segi permasalahannya. Bagi sebagian para ulama mengatakan untuk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tetap ada, karena antum kalau lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu orang kadang jauh, kadang ada yang di jalan, ya, sholatnya, sehingga khawatirnya nanti ada yang enggak dengar. Sebagian para ulama mengatakan udah enggak perlu karena sudah ada mikrofon, suara udah nyampe, ya, bahkan di luar pun udah dengar. Nah, itu sisi perbedaannya. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama, dan dalam masalah seperti ini kita enggak bisa berbuat banyak karena itu wewenangnya adalah wewenangnya melihat maslahat dan mafsadatnya. Ya, mungkin takmir, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi memandang ini maslahat, yaitu tetap ada apa? Balik itu. Tetap ada yang mengeraskan itu. Seperti itu. Adapun di masjid-masjid yang lain, maka tidak perlu. Di masjid-masjid yang lain, ya, kecuali kalau memang misalkan diperlukan. Misalkan kayak kemarin pernah listrik mati atau mic-nya apa? Mati. Kasihan tuh yang belakang-belakang. Enggak dengar. Kadang salah. Ya. Imamnya udah bangkit dari sujud, dianya enggak bangkit-bangkit karena belum dengar. Ya, kasihan seperti itu. Maka di situ sebenarnya boleh orang yang di belakang kemudian apa mengeraskan apa suara karena ada hajat. Jadi intinya ilahnya adalah sebabnya adalah apa? Hajat. Ini dibutuhkan atau tidak? Kalau memang dibutuhkan maka boleh. Saat dibutuhkan maka boleh. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'daman. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.